pengorbananmu. Ibu, 9 bulan ku di rahimmu. Ibu, kau pertaruhkan nyawa untukku. Ibu, takkan sanggup ku balas jasamu. Segala dosaku, berapa banyak air susu yang mengalir di tubuhku. Betapa banyak doa ibu yang terucap untuk diriku. Ibu, apa besar